Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darini. Amin. Amin. Amin. Amin. Babul ihrami wa ma yata'alaku bihi. Babul ihrami utawi iki iku bab nerangi ihram. Babul ihrami ngajis santai wae. Kuala tekone insyaallah. Sing anu iku lu kakak terus katanya suwi. Wa ma lan perkara yata'alaku kang berhubungan apa ma bihi kelawan ihram. Kala wa malan perkara ya ta'ala kukang berhubungan apa mabihi kelawan ihram. Kota kei bukuan lo kei kopi paham kala alimni Umar radiyallahu anhumah kala da'u sopoh ibnu Umar da'u ngini ma'ahla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alami alil masjidi kejoko ing dalam sanding masjid. Ma'ahalla ora ihram sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa min indil masjidi kala kecoba ing dalam sandingi masjid kala kecoba ing dalam iku jenenge masjid. Jadi Kanjeng Nabi ihram sandingi masjid. Ilain min indil masjid di kedoko ing dalam sandingi masjid. Masjid ini masjid yang ada di Dhul Hulaifah. Itu Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ini beda. Masjid yang ada di Dhul Hulaifah. Jadi Kanjeng Nabi kalau mau haji ihram, mau lagi ihram itu niat masuk kepada ibadah haji dilakukan di Dhul Hulaifah berikutnya. Tepatnya di dekat masjid dan ketika Kanjeng Nabi berada di atas kendaraannya. Muttafaqun alaih. Qala an Khallad ibn Sa'ib an abihi saking bapake Khallad anna Rasulullah setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku qala iku dawuh sinten Rasulullah dawuh ngene athani Jibril fa amarani an amuru ashabi ayyarfa'u aswatahum bitihra. Atani nekani ing ingsun sapa Jibril. Fa amaroni mongko perintah sapa Jibril ing ingsun. Fa amaroni mongko perintah sapa Jibril ing ingsun an amuro. Kelawan nyento perintah sapa ingsun. Ashabi ing pira-pira sahabat ingsun. Ashabi ing pira-pira sahabat ingsun. Ayyar fa'u. Kala ayyar fa'u kelawan yento awaikum bandarno sopo ashabi mengeraskan sopo ashabi aswatahum ing piro-piro suarani ashabi bil ihlali kelawan kala bil ihlali kelawan moco talbiyah. Ihlal yang dimaksud dibeliki bukan ihram tapi baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, ini yang dimaksud di sini. Bil ihlali kelawan moco talbiyah. Talbiyah ini labbaik Allahumma labbaik iku jenis talbiyah. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa al-Khamsatu wa lima. Wa shahhahahu lan yahihna ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban. Sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban. Qala wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban. Pun, jadi ini sunnah ketika membaca talbiyah itu kita harus lebaik Allahumma lebaik. Simpan. Wala an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna nabiyya satamani kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku tajarrada li ihlalihi wa ghtasala. Iku tajarrada iku melepas pakaian sinten kanjeng Nabi. Kala li ihlalihi krono ihrami kanjeng Nabi. Nah ini ihram. Kala wahda salah lan atus sinten kanjeng Nabi. Jadi ngeten, kanjeng Nabi memakai pakaian biasa, pakaian bukan pakaian ihram, ya. Karena itu, karena mau melaksanakan ihram, pakaian yang meliputi tubuh, berjahit yang meliputi tubuh itu kan tidak diperbolehkan. Maka kalau sama kanjeng Nabi dilepas, kanjeng Nabi mandi. Setelah itu kanjeng Nabi memakai pakaian rida dan izar yang kalian lihat saat orang haji itu. Nah itu, kanjeng Nabi memakai pakaian itu, baru setelah itu kanjeng Nabi niat masuk kepada ibadah haji. Berarti sebelum niat haji kita disunahkan untuk mandi. Setelah mandi pakai pakaian ihram, pakai minyak wangi enggak masalah. Sebelum ihram ini, kalau setelahnya benar asal. Baru setelah itu apa namanya, melaksanakan dua sholat rokaat jenenge sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram baru setelah itu niat. Jadi niat sholatnya dilakukan sebelum niat. Dan jadi sebabe sholat itu orang mengharap durung ngelakoni ihram tapi wis sholat disik, ya kan toh? Iki jenenge sebab mutakotim. Jadi orang sholat itu sebabe mutakotim, orang mutakhir, ono sing bersamaan. Nek sing mutaqaddim contone adalah sebab sing mendahului adalah contoh masuk masjid. Ya kan masuk dulu baru sholat. Ya kan itu jenenge sebabe sholat itu mutaqaddim. Sholat sunah wudu itu sebabnya ada di depan. Ada yang sebabnya ada di belakang, contohnya sholat istikharah dan juga sholat sunah ihram itu ada di apa belakang sebabnya. Qala an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku suila ditakoni sapa Ibnu Umar amma saking perkara yalbasu kang nganggo ing ma sapa al muhrimu wa kang ihram minas thiyabi saking pira-pira pakaian. Kala dawuh sinten Rasulullah, kanjeng Nabi ditanglet, kanjeng Nabi, apa pakaian yang boleh dipakai oleh orang yang ihram? Wah, yo akeh banget. Karena itu kanjeng Nabi gak jawab pertanyaan. Tidak jawab sesuai pertanyaan, tapi jawab la yalbasu. Jadi, ora kena nganggo sapa muhrim al-qamisa ing qamis. Kala la yalbasu ora kena nganggo sapa muhrim al-qamisa ing gamis, pakaian kurung gamis itu. Setiap pakaian yang meliputi tubuh. Walal ama ima lan ora piro-piro serban. Apa iku jenenge? Walal ama ima lan ora piro-piro serban. Serban gak oleh. Serban gak dipulung-pulung kurung ini, dipulung-pulung. Ini kan meliputi kepala jenenge. Kala wala sarawila jalan ora apa iku jenenge sual piro-piro sual ngerti sual celana pendek atau celana panjang waton paling pendek itu tetep gak oleh mergane ana anumu sing terliputi iku makane gak oleh menggunakan celana pendek celana panjang saat ihram gak oleh wala baronisa lan ora piro-piro burnus. Kala burnus itu pakaian yang ada kepalanya. Apa jenis sama jenengnya? Sweater. Sempulah, bangun kuih. Nah, jadi pakaian sing ono tutup, kepalanya gandeng. Nah, itu namanya apa? Ini terserah kuih. Itu jenengnya burnus. Kala walal khifafa lan ora piro-piro sepatu. Sepatu kaoleh. Ila ahadun kecoba wong siji. La yajidu kang ora nemu sapa ahad. Nalaini ing sandal loro. La yajidu kang ora nemu sapa ahad nalaini ing sandal loro. Kok ana kapet tempat piro iki? karpet itu potongan-potongan. Wayal basu mongko nganggo sapa iku ahad al khufaini ing sepatu loro. Tapi wal yaqta huma lan becik motong mutus sapa ahad ing khufaini wal yaqta huma lan becik motong sapa ahad ing nakaini. Asfala haliluih nisor minal kabaini tinimbang mata kaki loro. Minal kabaini tinimbang mata kaki loro. No. Jadi kalau enggak nemu sandal boleh pakai sepatu, tapi potong sepatunya sampai di bawah mata kaki sehingga mata kaki ini kelihatan. Nah itu. Wala talbasu lan ojo nganggo sapa sira kabeh. Wala talbasu lan ojo nganggo sapa sira kabeh sayan ing suwi-wici minasiyabi kang saking piro-piro pakaian masahu kang demek ing sayan minasiyab opo azzafaronu opo tumbuhan za'faron wal warsu lan tumbuhan waras. Waras kalau za'faron ini macam tumbuhan yang digunakan untuk mewarnai dan berbau wangi. Nah itu maknanya. Padahal orang yang ihram tidak boleh memakai minyak wangi. Makanya kalau lah yang menggunakan itu. Muttafaqun alaihi wa lafdhu dalafati hadis iku li muslimin tetap kadu Imam Muslim. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat dawu sidan Aisyah. Dawu ngene iku to ana sapa ingsun iku utayibu. Iku mangen-mangeni sapa ingsun. Iku utayibu mangen-mangeni sapa ingsun. Rasulullahi ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ihramihi krono ihrami Rasulullah qabla ayyuhrima ing dalam sadurunge yen to ihram sapa Rasulullah. Jadi ini mana nih Kanjeng Nabi kata saya Aisyah ini saya meminyaki Kanjeng Nabi untuk ihram beliau. Berarti sebelum ihram disunahkan memakai minyak wangi, tapi kalau setelah ihram haram memakai minyak wangi. Wali jillihi qabla ayatu fa bil baiti qala apa iku jenenge wali terus wali hilihi ya wa rokok jim tulisane ku piye wali hilihi lan krono halali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah halal sudah tahallul qabla ayatu fa ing dalam sadurunge yen tawaf sinten Kanjeng Nabi. Kala qabla ayatu fa dalam satrung yen tawaf sinten Kanjeng Nabi mil baiti kelawan baitullah muttafaqun alaihi. Kala dadi nek wis mak dadi nek tahlul ada dua, tahlul awal tahlul sani ya to. Setelah tahlul awal itu sudah boleh melakukan hal-hal yang diharamkan saat ihram kecuali bersetubuh dan nikah. Iku sing oleh ya. Nek wis mari tahlul sani wis oleh kabeh. Kaya Kanjeng Nabi niki sebelum tawaf ifadah tapi sudah melakukan tahlul awal maka sudah diperbolehkan untuk melakukan apa jenenge halal yang diharamkan saat ihram kecuali bersetubuh dan menikah sehubungan karo itu. Ala tahallul itu bisa selesai tahallulnya tahallul sani kalau melakukan tiga perkara tawaf ifadah lempar jamratul aqobah terus mari ngono mencukur rambut. Kalau melakukan dua dari tiga perkara ini berarti sudah melakukan tahallul awal. Kalau melakukan ketiga-tiganya berarti sudah tahallul sani. Kanjeng Nabi belum tawaf sudah pakai minyak wangi. Nah, berarti apa? Setelah tahlul awal, hal-hal yang diharamkan saat ihram itu sudah diperbolehkan kecuali yang berhubungan dengan perempuan, menyetubuhi istri atau nikah lagi. Nikah mah ora kena. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sedulune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sinten Rasulullah, "Tawmin la yang kihu ora kena nikah." Wasopo al muhrimu wong kang ihram wala yungkahu lan ora kena dinikahi sapa muhrim. Nikah gak kena, dinikahno ya ora kena. Kala ora nikahno, nikahno ya ora kena. La yang kihu ora apa iku sampean niki ya bener ya. Kala ora kena nikah wala yungkihu apa yungkahu? Yungkihu nggih. Oh iya bener. Wala yungkihu kula harakat biru to. Wala yungkihu lan ora kena nikahno sapa muhrim nikah dhewe gak kena. Menikahkan orang lain juga enggak boleh. Walayah kugulan orang kena ngelamar sopo al-muhrim. Ruahung diwetakan ing hadis sopo muslimun imam muslim. Kala an abi Qatadata saking Abu Qatada al-Ansari radiyallahu anhu fi kiswati saidihi ing dalam cerita burune abi Qatada. Yang dalam cerita memburu ne Abi Qatadah memburu al-himaro ing keledai al-wahsyaka ang liar. Nek keledai liar itu halal, tapi keledai rumahan itu haram. Wahuwa halil tawi Abu Qatadah iku ghairu muhrimin, iku ora wong kang ihram. Iku ghairu muhrimin, iku ora wong kang ihram. Kala ngucap sapa Abu Qatadah faqala mongko dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali ashabi marang pira-pira sahabat Rasulullah wa kanu lan ana sapa ashabihi iku muhrimina pira-pira wong kang ihram dawuh ngene hal minkum ana ta iku setengah saking sira kabeh hal minkum ana ta iku setengah saking sira kabeh ahadun utewa siji amarohu kang perintah sapa iku jenenge ahad ing Abu Qatadah aw asyara uto isyara sapa ahad ilaihi marang Abi Qatadah isyaiin kelawan suwici-wici ilaihi marang Abi Qatadah isyai'in kelawan suwici-wici wala ilaihi marang Abi Qatadah isyai'in kelawan suwici-wici. Ayo dari kanjeng Nabi nang sahabat, salah satu kalian ono tah yang memerintahkan Abu Qatadah untuk memburu keledai itu, atau ada salah satu kalian yang memberikan isyarat tanpa perintah ngene misal keledai, ngomong keledai kayak gini-gini tok misalnya isyarat, ono enggak? Oh, lu ngucap sapa sahabat lah, boten-boten kanjeng Nabi. Boten-boten sing nulungi. Kala dawuh sinten kanjeng Nabi, fakulu mongko mangano sapa sira kabeh ma ing perkara. Baqiya kang tersisa apa ma min lahmihi saking daginge himar keledai niku. Muttafaqun alaih. Kala muttafaqun alaih. Kala jadi Abu Qatadah ini jalan-jalan Rukulude, Abu Qatadah sendiri yang tidak ihram. Yang lain ihram semua. Padahal orang ihram itu tidak boleh memburu binatang. Ganggu ya gak oleh. Maka Abu Qatadah melihat keledai, langsung diserang, dibunuh, terus dimakan. Sahabat-sahabat ini ya nak sing melok makan, mangan pisan. Maka kita bertanya kepada kanjeng Nabi, kita kan ihram kok ikut makan? Nah itu kan dijawab oleh kanjeng Nabi, apa salah satu dari kalian ada yang membantu Abu Qatadah, menolong Abu Qatadah, ya memerintahkan untuk memburu binatang itu atau minimal ngasih isyarat? Enggak ada kanjeng Nabi, yus pangan wis sisa pangan kabeh. Jadi sampean ihram kan enggak boleh berburu. Nek ana wong buru kok sampean ikut-ikutan, kok misalnya himar, ayo diburu. Karena peran kamu dia kok memburu, engkau haram makan binatang buruannya. Kalau enggak ya enggak haram. Qala Anisab bin Jathama al-Laythi. Qala ketika boleh minta menolong enggak oleh. Karena apa kok nolong? Ente itu haram ngakoni memburu. Nolong memburu berarti padha karo memburu ngono mana. Kala Allah itu radhiyallahu anhu annahu satune aqsa jeneng kok sokop, maknane angel. Dolan sokop iku maknane angel. Sapa jeneng anak mule? Sulit, Pak. Sulit apa? Sulit tidur. Dolan sokop iku maknane angel. Dolan ya wong arep nek jeneng anak iku sing medhit-medhit. Sop jenenge kok. Sop. Waduh, angel dikalah nomor iki. Lah biasa wong biyen perang-perang sih. Maka anake jeneng sing angel musuh cukrung iku langsung ngendredeg. Langsung mati. Anahu ing sedene sahab iku ahda paring hadiah sapa sahab li Rasulillah marang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imaron ing keledai wasyan kang apa jenenge liar wa huwa hali utawi Rasulullah iku bil abwa ing dalam daerah desa abwa au biwaddan utawa ing dalam daerah waddan farad tahu mongko bali no sinten kanjeng Nabi ing himar alaihi ing atase sop wa qala lan dawu sinten kanjeng Nabi inna satune kita iku lam naruddahu duru kena iku ora bali no sapa kita ing himar qala alaika ing atase sira illa anna kecoba setuhune kita iku hurumun biro-biro wong kang ihram illa anna kecoba setuhune kita iku hurumun biro-biro wong kang ihram muttafaqun alaih kala illa anna kecoba setuhune kita iku hurumun biro-biro wong kang ihram. Wah, kita iku gak nolak, maaf ya, kita gak nolak pemberianmu berupa kerja ini kecuali kita ihram. Orang ihram itu tidak boleh memiliki binatang furwan. Qala an Aisyah radhiyallahu anha qala sawsidan Aisyah qala dawsidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khamsun min ad-dawabi kulluhunna fawasiqu khamsun utawi perkara lima min ad-dawabi sange apa biro-biro rumangkang hayawan kulluhunna yo sekabene fawasik iku kulluhunna yo sekabene khamsun iku fawasiku kala iku fapiro-piro hayawan sing fasik kala yubetalna tibateni apa khamsun fil hilli ing dalam tanah haram fil hilli ing dalam tanah halal kala kala fil hilli ing dalam tanah halal wal haramila tanah haram apa al hurabu rupane gagak al hurabu rupane gagak iki kena dipateni di tanah halal lan di tanah haram kala wal hidata wal hidatu lan burung bidu ya sejenis gagak. Kala iki tukang nyolong panganan manusia burung sing elek tukang nyolong panganan manusia. Kala wal akrobulan kala jengking kala jengking kala itu diarani kala jengking makanya kadang kan jengking ngerti jengking apa ya yang menepuin kala jengking apa wal farotu lante tikus pateni tikus iku pateni ono nek ono iku dianjurkan di pateni iki sunah di pateni ini mereka ini tikus niki wal kalbulan asu ala guru kang gala kala muttafaqun alaih kala wal hasil pokok binatang yang membahayakan itu boleh di bahayakan wis contohnya apa kutu apa ikan itu tuh pateni wong membahayakan kala ono pokok yang benar ada kesamaan macan membahayakan bunuh nyamuk membahayakan bunuh semuanya dibunuh nek membahayakan kala Ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya sedunia kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ihtajama cantuk sinten kanjeng Nabi wa huwa hale utawi kanjeng Nabi iku muhrimun wong kang ihram muttafaqun alaih Kanjeng Nabi jantung, beliau dalam keadaan ihram mutafakun alaih. Qala an Ka'b ibn Ujrah radhiyallahu anhu qala astausitul Ka'b umiltu dikawasa ba ingsun. Qala ila Rasulillah marang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal qamlu hali utawi tumo. Tumo itu kutu kepala. Iku yatana saru iku rontok apa al-qamlu ala wajhi ing atase wajah ingsun. Saya dibawa kepada Kanjeng Nabi Jerikal bin Ujroh. Ya dalam keadaan kutu di kepalaku itu rontok ke wajahku saking akeh kutu nih. Kono kok kayak ngono ya. Ala faqala moko dawusinan Kanjeng Nabi ma kuntu arol wajah wala wabika ma aro ma kuntu ora ono sapa ingsun iku aro ningali sapa ingsun al wajah ing loro wala go hal itu moko apa wajah bika kelawan siro ma ing perkoro aro kang ningali sapa ingsun ing ma atajidu ono tenemu sapa siro syatan ing kambing kultu ngucap sapa ingsun lamboten kala dawuh sinten Kanjeng Nabi fasru moko poso sapa siro kabeh fasru moko poso sapa siro salah tata ayamin ing dalam telu piro piro dino au at'aim utawa awaya mangan sapa siro sitata masakina ing enam piro piro wong miskin ing enam piro piro wong miskin gala likuli miskinin iku gadwi saben saben wong miskin nisfu so'in utawi separuh so' mutafakun aleh. Jadi ihram dari kabin ujro piye yo nyukur rambut ga oleh tapi tumoy rontok nang wajah ya kan toh? Piye? Aduh ini piye banget lorone kowe wis lah kowe duwe kambing ora mboten Kanjeng Nabi lah berarti nek duwe kambing bayar dami harus nyembelih kambing nek nyukur rambut itu kan ngoten mboten Kanjeng Nabi wis lah poso telung dino utawa memberi makan 6 orang miskin, setiap orang miskin separuh sok. Ya separuh sok, kira-kira 1,5 kilo itu. Ya sedih banget. Kalau berarti nyukur rambut kalau darurat gak apa-apa, tapi tetap bayar. Dam, duso nih gak duso. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sinten Abu Hurairah. Lama fataha ing dalam semangsa ning buka. Sinten Allahu Allah Ta'ala ala rasulihi ing atase utusane Allah. Buka apa? Buka Mekah, nak lukna Mekah. Oma muka berdiri sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innasi ing dalem menungso fahamida muka muji sinten apa iku jenengi Rasulullah Allah ing Allah wa athnalan ngelem sinten Rasulullah alaihi ing atasi Allah thumma qala nuli dawuh sinten Rasulullah dawuh ngene inna Allah sikruni Allah iku hablasa iku nahan sinun Allah amma kata saki Mekah alfila ing gajah wasallah polan wasakno sinun Allah alaiha ing atasi Mekah rasulahu ing utusani Allah wal mu'minina lan biro biro wong kang mu'min wa inna halan satuni Mekah iku lam tahilla ora halal opo Mekah di ahadin marang wong siji kana kang ono sapa ahad iku kobli ing dalem sadurunge ingsun wa inna ma wahillat lan angin pestine dihalalno apa Mekah li marang ingsun halalno perang mana ni li marang ingsun saatan ing dalem sak mongso minnaharin kang saking rino wa inna halan satuhune wa inna halan satuhune iku Mekah iku lan tahilla iku ora halal apa Mekah di ahadin marang wong siji badi ing dalem sabuse ingsun wala yunafaru lan ora timlayuno apa saiduha buruane Mekah wala yukhtala lan ora kena dicabut qaw syauha wala yuhtalalan ora kena dicabut apa syauha wala tahillu sakita tuha apa syauha apa iki jenenge tumbuhane Mekah syauk mana tumbuhan saya kalau apa syauha apa tumbuhane Mekah wala tahillu lan ora halal apa sakita tuha apa barang ilang ing dalam Mekah kala illa limunsyidin kejaba marang wong kang ngumumno dadi nek ana barang ilang nang Mekah gak oleh diambil kecuali orang itu mau mengumumkannya waman lan utawi sapane wong kutila iku lamun dipateni lahu kaduwe man sapa kadilun wong kang dipateni fahuwa mongko utawi man iku bi khairin nadoro ini kelawan salah sijine angen-angen loro faqala mongko dawuh sapa Ibnu Abbas illal idkhira kejaba tanaman idkhir ya Rasulullah nek tanaman idkhir mboten napa-napa nggih Kanjeng Nabi dicabut Kanjeng Nabi kalau idkhir mboten napa-napa nggih fa inna krana sedulune kita iku naj'aluhu dateno sapa kita ing idkhir fi kuburina ing dalem pira-pira kuburan kita wa buyutina lan pira-pira omah kita karena idkhir ini ya Rasulullah kita gunakan untuk nyumpeli kuburan kita gunakan untuk bangun rumah Kanjeng Nabi faqala monggo dawuh sinten Kanjeng Nabi illal idkhir kecuali tumbuhan idkhir kala illal idkhir kecoba tumbuhan idkhir ka apa-apa iki diambil kala kala tadi kalau tumbuh-tumbuhan Mekah yang tumbuh sendiri itu enggak boleh dipotong tapi yang ditanam lah ini ya lah apa fungsinya nanam nih kalau dipotong tumbuh-tumbuhan ya kan nah, misalnya nanam sawi ya enggak boleh dipotong piye apa fungsinya nanam ya nah ini nanti nih ditumbuhkan itu baru boleh dipotong yang tumbuh sendiri sih enggak boleh. Qala an Abdullah ibn Zaid ibn Asim radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawsinna Rasulullah inna Ibrahim asitun Ibrahim qala iku harrama ngarongno sapa Ibrahim qala ngarongno apa ngarongno ka wa ta'ala dunga sapa Ibrahim li ahliha marang penduduk Mekah Wa inilan setune ingsun iku haram tu iku ngaramna sapa ingsun Kala al madinata ing Madinah Kala kama harama kaya oleh ngaramna sapa Ibrahim Kala kaya oleh ngaramna sapa Ibrahim Makata ing Mekah Kala Makata ing Mekah Kala wa inilan seduni ingsun iku da'autu iku ndungo sapa ingsun fi so'iha ing dalem so'i Madinah tak dungan lo barokah so'i Madinah niku Kala Kala wa mutihalan muti Madinah Wa mutihalan muti Madinah Kala Wa mutihalan muti Madinah Bimithli mada'ah Imis lima kelawan sepadani Kala kelawan sepadani tungo Sopo iku jenenge Bihi kelawan ma bimis lima kelawan sepadani perkoro Kala Da'akang tungo bihi kelawan ma Sopo Ibrahimu Ibrahim Kala sopo Ibrahimu Sopo Ibrahim ala sapa Ibrahim, sapa Ibrahim. Kala sapa Ibrahim, Ibrahim. Ya ahli Makkah marang penduduk Makkah mutafakun alaih. An Ali bin Abi Thalib bin radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Ali bin Abi Thalib. Qala ngendika sinten Ali bin Abi Thalib. Ngendika ngene. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinatu utawi Madinah. Qala al-Madinatu utawi Madinah iku haramun iku haram. Iku haram, iku haram, apa ma perkara. Kala baina, terus baina airin, kang tetep ing dalam antarane gunung air, kang tetep ing dalam antarane gunung air. Kala kang tetep ing dalam antarane gunung air. Wah, apa iku jeneng ila saurin tumeka gunung saur. Rawahu riwayat no ing hadis. Sapa iku jenenge? Sapa muslimun Imam Muslim. Qala babu sifatil haji. Wallahu alam tuqalti. Ya rabbana antarafna bi annana tatarafna. Wakanana asrofna, alalato asrofna, rastuba alaina tauba, tausirukulla hauba, wasturlana al-aurati, wakaminir rawati, wawfir liwalidina, rabbi wa mauludina, wal-ali wal wasairil khilani wa kulli di mahabba au jiratin au surba wal muslimina ajma kamina rabbi isma qabla wajuda manna labi ketisabi minna bil mustafa rasul wassalam rabbi alaihi antar hamdi wa alihi wa sahbi adada tasri subhi walhamdulil ilahi fil badri wa tahahi hati daru darullah wa fiha ibadullah amirha ya rabbi bijahik ya rasulullah hati daru darullah wa fiha ibadullah.